6. 6. 6. Semua pada dasarnya kata Imam Qurtubi, ma adal haq fahuwa al-kadzib waz-zur. Selain dari kebenaran adalah kadzib, zur dan batil. Adapun tentang hal itu ada ayat lain dan hadis lain yang khusus. Nah, wala tamyizu bil aqab bil aqab. Jangan kalian memberikan lakab-lakab yang jelek. Apalagi dengan gelar-gelar yang jelek, apalagi berkaitan dengan nama dirubah dengan nama-nama yang tidak bagus. Karena sungguhnya nanti dari kiamat dipanggil dengan nama aslinya. Dan yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Memberikan gelar yang jelek, apalagi dalam rangka mengolok-olok. Nah, ucapannya dia termasuk ucapan zur. Nah, apalagi dalam disebutkan tadi mengolok-olok. Dan itu tidak sepantasnya terjadi pada seorang muslim, apalagi ahlu sunnah. Barakallahu fiik. Hayyakumullah. Nah. Baik. Yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya adalah sabar dan tidak boleh melawan. Nah, bahkan apa yang lebih kasar? Wa in jahadaka, kata Allah, kalau orang tua kalian memaksa kamu untuk berbuat syirik. Kesyirikan sudah di atas kekasaran sudah. Dipaksa untuk syirik kepada Allah. Nah, jangan taat, gitu aja. Bukan lawan oleh kamu, bunuh oleh kamu misalnya, sikat dan belak, kata Allah. Fala tuti huma, jangan kamu taati. Wa sahib huma fi dunia ma'rufan, pergauli kedua orang tua kamu di dunia dengan cara yang baik. Dan itu bukan pembenaran untuk, nah, sebab ada sebagian kaum muslimin na'udzubillah, nah, memahami yang dilarang itu kan hus, tapi kalau mukul malah boleh. Iya, itu aliran akalani. Jadi termasuk MTA itu dalam ayat lain ya, tapi bukan masalah ini. Dia menyatakan anjing itu halal dikarenakan dia pun tidak ada gitu loh. Pengharamannya nas lafat anjing tidak ada. Nah, itu grupnya itu. Jadi yang dilarang kan hus gitu, uf yang dilarang. Lah, mukul nggak ada larangan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada anjuran dan ajaran dari syariat ini ketika orang tua itu berbuat kasar kemudian dibalas dengan kekasaran. Tapi yang ada adalah sabar dan tidak mentaati dan tidak melawan. Dah. Didoakan itu yang penting. Nah, sedemikian besarlah porsinya orang tua atas anak itu, luar biasa. Nah. Barakallahu. Naam. Thank you. satu ya. Nah, nanti lupa anak yang pertama tadi. Nah, itu lupa sekarang yang pertama itu. Iya, nah. Yang pertama tadi afwan. Oh, na'am. Na'am, barakallahu fik. Baik, barakallahu fik. Na'am. Jadi dari sini kita mengambil apakah itu termasuk dosa besar atau tidak? Dari definisi dosa besar itu apa? Ya. Yang dimasukkan itu. Dosa besar itu ialah kata Imam siapa Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair adalah semua perlakuan, perbuatan, amalan atau keyakinan yang dengannya itu ada hukum had atau wa'id. Di semua perbuatan yang ada hukum hadnya atau ancaman keras dalam Islam itu dosa besar. Nah, sekarang bid'ah. Ya. Bid'ah ini kan marotib. Secara garis besar bid'ah ini terbagi dua. Secara garis besar. Bid'ah yang menyebabkan orang itu kufur keluar dari Islam. Bid'ah yang man, yang dunahu, yang di bawahnya itu, yang tidak menyebabkan orang tersebut yaitu keluar dari Islam. Nah, apapun perbuatannya dia ketika dia lakukan itu mendatangkan ancaman dari Allah wa'id atau hukum had ditegakkan pada dia, mencuri misalnya dipotong tangannya, zina di kalau yang bujang dilempar, itu hukum had namanya. Maka itu termasuk dosa besar. Jelas ya? Ini ketika pertanyaan seperti itu jawabannya demikian. Mana yang lebih jahat misalnya dan lebih berbahaya antara kemaksiatan dengan kebid'ahan? Ya kebid'ahan. Karena itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Kenapa? Karena kebid'ahan ini pelakunya sulit bahkan tidak mungkin bertobat. Saya katakan bahwa pelaku bid'ah ini sulit bahkan tidak mungkin dia bertobat. Beda dengan perbuat maksiat, sangat mungkin dia bertobat. Dari mana? Ketika orang berbuat bid'ah, kan dia berbuat sesuatu yang dia yakini adalah sunnah atau baik, mendekatkan diri kepada Allah. Masa ada ana mau tobat dari sunnah ini, ana mau tobat dari perbuatan baik ini, masa gitu? Tidak ada. Wong dia yakini benar kok. Sehingga sulit bahkan dalam ini bertobat. Wong namanya seperti itu. Tapi kalau maksiat, nyuri, mukul orang dan yang lainnya, dia tahu, dia yakin itu salah, itu dosa yakin. Sehingga kemungkinan tobat adalah sangat mungkin. Wadah. Nah, seperti itu. Jadi klasifikasinya itu mana yang memang mendatangkan ancaman keras dari Allah dan Rasulnya, dan mana yang menunjukkan bahwa itu adalah hukum had ditegakkan, itu dosa besar. Baik. Yang kedua urutan, betul. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Iman salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna sampai aku ini, kata Rasulullah, dijadikan oleh kalian lebih dicintai daripada orang tua kalian, anak kalian, dan seluruh manusia yang ada. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, kan begitu, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu itu betul-betul cinta kepada Allah, kalian ikuti aku, itu Rasul. Insyaallah akan kita kepada dia. Jadi mencinta kepada Rasul dengan cara mengikuti Rasul, bukan dengan cara acara-acara yang enggak benar. Nah, alasan cinta Rasul dan sebagainya. Dan banyak ayat yang lain yang menunjukkan bahwa begitu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya jelas di nomor satu kan dari atas segala-galanya. Bukti cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul, itu buktinya. Wadah, jelas ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Baik. Apa niatnya dia? Apakah ketika menyatakan apa maknanya sombong di situ? Maksudnya sombong itu gimana? Ya, coba. Konkretnya apa? Iya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada unsur yang dia lakukan tersebut adalah unsur agar supaya orang itu semua memalingkan wajahnya ke dia, ujian atau yang lain ya, atau agar supaya orang itu tertawa akan perlakuan dia, itu tidak boleh. Nah, kemudian di dalam Islam ini dibatasi dusta itu. Hukum asal haram. Hukum asal haram. Nah, yang dibolehkan diantaranya seorang suami kepada istri untuk kemaslahatan dan kebaikan, dan tidak mutlak. Nah, artinya ada tafsir, bukan sembarang semua kedustaan dibolehkan, enggak. Artinya itu nasnya demikian. Yang kedua, ketika yaitu ada seorang muslim mau dibunuh atau didolimi, dalam keadaan dia tahu di mana, ditanya di mana fulan-fulan, dia halang-halangi, enggak tahu. Ada tiga yang punya lupa, dilupakan. Nah, di luar itu maka tidak boleh berbuat dusta. Nah, wallahu a'lam. So, Allah yang lebih tahu tentang ilmunya. Baik. Ada yang lain? Jika tidak ada. Nah, Gus Dur waktu jadi presiden. Ya. Itu cuma motor. Jelas-jelas dia orang itu kalau yang pernah belajar dengan kita tahu itu makanan itu sudah dari jelas-jelas itu cuma motor. Ya. Dia bilang halal. Itu juga. Sampai pasar Jepang tidak lagi. Tujuannya untuk keluarga negara. Ya terkena hadis ini. Kalau dia sih memang sudah kafir. dikagetkan oleh ulama. Bukan setingkat kita, gurunya Syekh Rabi Ahmad Najmi, Syekh Fauzan, semua mengkafirkan. Jadi tingkat terakhir. Wallahu a'lam. Jadi gitu ya. Nanti teruskan insyaallah. Nah, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.